Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Qalam, lanjutkan pada ayat yang berikutnya tentang ashabul jannah, para pemilik ladang dan kebun yang mereka bersumpah yaitu akan memanennya pada pagi buta ketika masih gelap dan orang-orang belum pada beraktivitas, dengan maksud agar tidak banyak orang fakir miskin yang mengetahuinya dan meminta-minta serta mengurangi jatah panen mereka. Wala yastaghnun, dan mereka tidak mengucapkan insyaallah seakan-akan mereka betul-betul bakal bisa melakukan apa saja yang mereka rencanakan esok harinya tanpa mengingat atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan hak hamba-hamba Allah. Kemudian terjadi apa yang terjadi di malam hari sehingga mereka dapati sudah seperti habis dipanen, tak lagi tersisa dari apa yang bisa mereka panen. Maka kemudian mereka pun terkejut dan diingatkan oleh salah seorang mereka, qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun, ya, bukankah aku sudah sampaikan kepada kalian, kata salah seorang terbaik mereka, ya, tidakkah kalian bertasbih, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maka mereka pun bertasbih, mereka mengatakan subhana rabbina, mazuci rob kami, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan jika mereka sudah menyadari bahwa mereka itu dalun bal nahnu mahrumun, terhalangi dari hal tersebut, diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kemudian mereka bertobat dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Laula tusabbihun, ai kata Syekh Sa'di, tunazzihun Allah amma la yaliku bih. Hendaklah kalian sucikan Allah dari segala apa yang tidak pantas bagi Allah. Wa min dzalika, di antaranya, dhannukum anna qudratakum mustaqillah. Falaula istatsnaitum, faqultum insyaallah. Ya. Di antara adalah persangkaan kalian bahwa kekuasaan kalian, kemampuan kalian itu tersendiri, ya, pasti bisa mengerjakan apa yang kalian rencanakan besok. Kalau la istighnaitum, kenapakah kalian tidak beristighna sehingga kalian mengucapkan insyaallah, seperti di Al-Kahfi, ya, la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha'allah. Jangan kalian ucapkan saya besok akan kerjakan ini itu tanpa mengatakan insyaallah. Wa ja'altum masyi'atakum tabi'atan li masyi'atillah. Sehingga dengan ucapan kalian insyaallah, kalian jadikan kehendak kalian itu mengikuti kehendak Allah, di bawah kehendak Allah. Lama jara 'alaikum ma jara. Jika demikian tentu tidak akan menimpa kalian apa yang kalian alami. Tidak akan terjadi apa yang terjadi menimpa kalian. Dan demikian pula dalam sunnah Nabi SAW pernah menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, Sulaiman bin Daud, ya, atau Daud, ya, yang memiliki banyak istri, ya, dan ma'ruf banyak nabi-nabi Bani Israel sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu demikian keadaan mereka, ya. Namun karena yang dituju disasar oleh musuh-musuh Islam itu dakwah Islam saja, yang diungkit-ungkit hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Padahal para anbiya dulu punya istri-istri, ya, bukan, dan mereka juga berjihad. Ya, dua hal ini yang sering dijadikan bahan, ya, orang yaitu menyerang dari sisi poligami dan jihad. Ya. Islam itu sukanya perang, sukanya ini itu. Ada jihadnya para nabi juga begitu. Ya, ta'adud poligami bahkan, dan itu juga sebagian dulu setelah Belanda itu juga sebagian istri terpengaruh dakwah ya agama lain dan mengajak suaminya murtad supaya tidak diduakan suaminya. Allah musta'an. Jadi beberapa keluarga besar dulu seperti itu. Nah, ini mujarab seperti masuk dalam bab seperti ini. Baik, kembali ke sini, maka disebutkan di antara nabi dahulu ada yang memiliki istri-istrinya ya, dan dulu tidak dibatasi berapa-berapa ya. Dan dia mengatakan, aku akan menggilir semua istri-istri saya dan akan melahirkan anak semuanya berjihad di jalan Allah tanpa mengatakan insya Allah. Maka tidak ada dari puluhan istri-istrinya yang mengandung dan melahirkan kecuali hanya satu lahir pun cacat. Dan ini semua diingatkan tentang istisna ucapan seorang insya Allah. Tapi kemudian yang berikutnya, faqalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka pun berkata, maha suci Rabb kami, sungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Ai istadraku ba'da dhalik. Mereka menyadari hal tersebut. Walakin ba'da ma waqa'al azab ala jannatihim alladhi la yurfa'. Tetapi tasbih mereka, ya kembalinya mereka itu setelah terjadinya bencana yang menimpa kebun-kebun mereka dan tidak dapat mengangkat musibah tersebut. Artinya, ya panenannya nggak bakal bisa kembali. Walakin la'alla tasbihahum hadza wa ikraruhum 'ala anfusihim bidzulm yanfa'uhum fi takhfifil idzm wa yakunu taubah. Akan tapi sekalipun tidak bisa mengembalikan panenan mereka, ya barangkali tasbih mereka ini dan pengakuan kezaliman bahwa diri mereka itu zalim ini dapat memberi manfaat mereka dalam mengurangi dosa atau bahkan menjadi taubat nasuha diterimanya dan diberi uzurnya mereka atas kesalahan yang sebelumnya. Walihada nadamu nadamatan azimah. Karenanya mereka menyesal dengan penyesalan yang besar setelah kejadian ini. Ya. Dan sebaik-baik orang adalah ya menyesali kesalahan kekurangan apa yang sebelumnya. Ada sebuah hadis kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh bani Adam itu bersalah dan setiap orang sebaik-baik orang bersalah adalah yang mau bertaubat. Karena di situ khilaf di antara ulama, ada yang mendhaifkan seperti Syekh Mukbil karena Ali bin Mas'adah ya di dalamnya dihaifkan karena ya sebagian ulama menghasankan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dan maknanya sahih. Makna sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang mau bertaubat. Faqbala ba'dhum 'ala ba'di yatalawamun. Maka mereka saling berhadap-hadapan satu dengan yang lain yatalawamun dan mencela menyalahkan di atas usaha mereka sendiri, perbuatan mereka sendiri yang mereka sadari jelek ya sebelumnya. Bahkan mereka saling berjanji jangan beritahu siapa-siapa. Besok pagi-pagi janjian kita ke kebun masih gelap, cepat-cepat kita panen supaya enggak terlihat orang. Nah, mereka pun mencela perbuatan mereka itu setelah menyadari fima ajrauhu wa fa'aluhu. Mereka cela apa? Apa yang telah mereka lalui, apa yang mereka telah perbuat. Qalu ya wailatana inna inna kunna taghin. Mereka pun berkata, duhai seandainya atau ya wailana in duhai celaka kita. Ya. Betapa celakanya kita, ya wailana. Inna kunna taghin, sesungguhnya kita ini orang-orang yang melampaui batas. Lihat tadi mereka mengakui inna kunna zalimin, kita ini zalim dan bertasbih subhana rabbina. Dan sekarang mereka mencela ya wailana inna kunna taghin, kita ini orang yang melampaui batas dan mencela diri, mensucikan Allah dan menyalahkan diri. Dan ini sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man wajada khairan, siapa mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, dan siapa mendapatkan selain kebaikan, tidak sesuai apa yang ia harapkan, fala yalumanna ila nafs illa nafsah. Jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Jangan dia salah-salahkan pihak lain kecuali dirinya sendiri. Istidrak, mengoreksi, mendapati, menyadari kekurangan dan kesalahan diri. Itu yang terbaik. Ya. Sehingga seperti itu, dan mereka merasa mereka zalim dan mereka melampaui batas, mereka mensucikan Allah dan mereka mencela diri mereka sendiri atas apa yang mereka perbuat. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwa jiwa manusia itu ada tiga macam. Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, melakukan amal saleh, amal kebaikan, dan dia tenang. La yadurruhu, tidak termadaratkan oleh pengaruh apapun. Mada matis samawati wal ard, selama langit bumi masih ada, dan hatinya seperti sofrah, batu kuat, dan tidak termasuki terpengaruh dengan apapun. Ya. Sementara ada qalbu, yaitu mayit atau nafs, ya, nafs, ya, jiwa yang mati, ya, yaitu al kufar, ya, jiwa yang mati. Dan ada yaitu nafsul lawwamah, yang ketiga adalah jiwa yang menyalahkan. Jadi, dan kadang berganti dari jiwa yang baik, tenang, mutmainnah, menjadi jiwa yang lawwamah, kadang menjadi jiwa yang mutmainnah, kadang jiwa yang lawwamah. Seperti apa jiwa yang lawwamah? Dia yang terjatuh dalam kesalahan, tapi dia kemudian tidak membiarkannya. Kalau dibiarkan sakit-sakit jadi mati. Tapi dia menyadari kalau itu kesalahan, dan dia pun menyalahkan dirinya. Dan kalau diikuti secara diterapkan sesuai dengan syar'i, ini akan menghantarkannya menjadi hal baik. Ya. Sehingga membuat dia tidak ujub, tidak kiper, tidak sombong, karena dia diingat punya dosa. Ya. Dan dia pun bersikap baik, husnuzan kepada orang, karena orang husnuzan kepadanya. Dan dia pun bersyukur kepada Allah, karena Allah sitir, penutup aib. Dan dia masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik, ya, melakukan kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Nah, ini bukan menyikapinya sesuai dengan apa yang tidak sesuai dengan syariat. Misalnya putus asa dari rahmat Allah, berpangku tangan dengan takdir. Sudahlah, saya ini maksiatkan juga karena takdir. Kalau saya ditakdirkan Allah akan jadi baik, nanti saya jadi baik sendiri kok. Akhirnya dia nggak mau usaha. Namun ini suatu hal yang tidak sesuai dengan syariat. Adapun mengingat dosa, mengingat kesalahan, ya, kalau sesuai dengan tuntunan syariat, ayat-ayat hadis, tuntunan Rasulullah SAW, dan seperti di ayat ini, ada kesalahan mereka ingat dan mensucikan Allah dan berusaha memperbaiki diri, tidak mengulanginya dan berharap kepada Allah. Ini nanti ucapan mereka. Ya, ini maka akan jadi baik. Dan berapa banyak, dan tidak semua ulama sejak kecilnya atau itu mondok hafalkan hadis, tidak semua. Sebagian mereka ada yang ya mantan ketua begal, ya, makan apa yang ditakuti, ya, seorang tabi'in, Fudail bin Iyad, rahimahullah, kemudian setelah itu jadi orang yang sangat soleh, sangat baik, dan seterusnya. Muhim itu tadi, jadi ada nafsul lawwamah, adalah jiwa yang mencela dirinya sendiri ketika dia berbuat salah. Ya, dia berbuat salah, saya ini banyak kurangnya, saya banyak ininya. Dan kita sangat pantas. Sementara Umar bin Khattab ketika mau meninggal mengatakan zalumun ghasyum, aku ini orang yang banyak berbuat zalim, banyak berbuat ini itu, padahal beliau jauh dari kezaliman, imam yang paling adil. Tapi seperti itu, ya. Dan demikian pula tentunya apa namanya ketika seorang mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan Allah berikan tuma'ninah, ketenangan. Dan tidak ada yang lebih menenangkan daripada taubat. Adapun hiburan-hiburan yang lain dan seterusnya itu sifatnya sementara, dan dia akan kemudian terpenjara, meskipun terlihat menikmati tapi hatinya terpenjara, ya. Dan demikian pula dia akan merasakan akibatnya nantinya jika dia tidak bertaubat. Tapi kembali ke sini, mereka bertobat dengan tobat yang besar. Dan mereka mengatakan ya wailana, Duhai celaka kami, inna kunna taghin. Kami ini orang yang taghin, ya. Taghin, togho, toghut, tughyan, ya, ini sama. Ai mutajawizina lil haddi fi haqqillah wa haqqi ibadi. Kita ini orang yang banyak melampaui batas terkait haknya Allah maupun terkait hamba-hambanya Allah. Terkait hak Allah, ya, syukur kepada Allah, sabar atas takdir Allah, mengikuti aturan Allah, dan seterusnya. Hak Allah, ibadatullah dengan baik. Hak hamba-hambanya, di antaranya tadi, membayarkan zakat, ya, silaturahim, ya, memuliakan tamu, ya, demikian pula bersikap baik terhadap tetangga dan seterusnya. Itu pula terhadap fakir miskin, tidak menghardik atau menghalangi mereka dan seterusnya. Maka mereka mengakui hal ini, inna kunna taghin. Kita ini banyak melampaui batas baik terkait dengan hak Allah ataupun hak hambanya. Kemudian disebutkan, asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Nah, ini berikutnya. Setelah mereka menyesal, mereka mensucikan Allah, kemudian mereka bertobat dan menyesal dan mencela diri mereka sendiri atas kesalahan mereka. Berikutnya mereka ingin mengganti dengan perbuatan baik. Dan mereka husnudzan kepada Allah dengan kejadian ini, asa rabbuna fahum rajau Allah an yubaddilahum khairan minha. Mereka masih mengharap kepada Allah, semoga Allah Rabb kita yubdilana khairan minha, menggantikan untuk kita yang lebih baik dari hasil panen kebun kita. Kita enggak panen sudahlah. Tapi kalau seorang bersabar, seorang bertobat kepada Allah, seorang mendekat kepada Allah, meskipun tidak dapat dunianya, hidayah yang dia dapatkan jauh lebih mahal dibanding hasil panenannya. Itu yang dimaksud. Dibanding dengan mereka dapat panenan tapi lupa diri, foya-foya, tidak membagi fakir miskin, tidak bersyukur kepada Allah, tidak ingat, ini berada dalam kejelekan. Ya, itu yang di kemarin pernah kita sebutkan tentang ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan seterusnya. Ya, ketika memang seseorang itu diharamkan oleh Allah tidak mendapatkan sesuatu, tetapi justru dengan itu mendekatkan diri kepada Allah, maka hakikatnya itu adalah ata, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sesungguhnya orang diberi sesuatu terlihat seakan nikmat, dia diberi dapat, tapi menjauhkan dia dari Allah. Dapat HP, dapat motor, dapat ini, dapat itu, dapat apa yang diinginkan. Tapi tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh dari Allah. Lupa taklim, lupa sholat, lupa ini, hakikatnya dia tidak diberi. Ya. Maka itu. Nah, jadi mereka ini meskipun tidak dapat panenan, dengan mereka kembali kepada Allah, mereka berharap digantikan yang lebih baik. Ya, ya, dan begitu semestinya kita, ya, mengambil ibrah dari pelajaran ini. Tidaklah dari kita kecuali juga mengusahakan, mencarikan dan untuk mendapatkan, untuk mencarikan suatu untuk keluarganya, entah dengan yang berjualan barang, entah yang berjualan jasa, entah yang bertani ataupun beternak dan seterusnya. Kadang dapat panenan sesuai harapan, kadang gagal panen. Kadang dapat hasil ternakan, kadang mati, ya. Kadang jualannya berhasil, kadang untung, kadang rugi. Kadang busuk, kadang rusak, kadaluarsa, bahkan kadang dicuri orang. Sebagian bahkan mungkin ditipu, ya, modalnya, dan seterusnya. Namun jika seorang menghadapi nikmat dengan syukur dan musibah dengan sabar, maka apa yang Allah siapkan sebagai ganti di sisinya jauh lebih baik dan berharga dibanding keuntungan apa yang dia harapkan. Tapi kita baca nanti keterangan Syekh. Wa wa'adu annahum sayarghabuna ilallah. Mereka berjanji bahwa mereka akan berharap kepada Allah, inna ila rabbina raghibun, mengharap kepada Allah akan digantikan yang lebih baik dan berusaha yang lebih baik. Wa yulihuna alaihi fid dunya. Dan mereka betul-betul mendesak, merengek kepada Allah, ya, ketika di dunia. Jadi, dan Allah suka, dan Allah tidak ada yang bisa memaksa. Maka seorang orang meminta terus-terusan kepada orang, orang itu risih. Makanya disebut kunci orang biar suka kepada kita, Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ishad fi dunia yuhib bukan nas. Engkau zuhud di dunia, tidak gerisih ini minta-minta terus ini itu, maka engkau akan suka. Tapi kalau terus-terusan merepotkan tanpa imbalan, tanpa apa, cuman terus merepotkan terus, mesti tobiat orang risih, enggak suka. Ya kecuali satu dua orang mungkin yang memang dekat, misalnya ada keluarga yang dia anulah suka kalau pemberiannya dipakai, dikasih ini itu mungkin. Tapi keumuman orang kalau kita minta-minta terus, menampakkan butuh-butuh terus, merepotkan terus, enggak akan risih. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah semakin banyak diminta, semakin kita mendesak Allah sampai merengek-rengek, menangis-nangis seperti anak kecil minta ke orang tua, Allah semakin suka. Menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Ya itu perbedaan Allah dengan makhluknya. Maka mereka ini ashabul jannah betul-betul berharap kepada Allah, diterima uzur mereka, kesalahan mereka yang lalu dan digantikan dengan yang lebih baik. Sudah enggak dapat panenan, kalau enggak dapat pahala di sisi Allah, rugi dunia akhirat. Dunianya enggak dapat panenan, enggak dapat duit, akhiratnya pun enggak kecatat iman-iman. Jadi mereka sudah panenan enggak dapat, sudah lewat sudah. Tapi ya Allah, betul-betul kita berharap ya dimaafkan, diterima taubatnya dan diganti dengan yang lebih baik. Nah, ini Masya Allah. Fa in kanu kama qalu. Maka jika mereka seperti apa yang mereka ucapkan, ya. Fadzahir annallaha abdalahum fid dunya khairan minha. Maka yang nampak dari konteks ayat-ayat ini bahwa Allah menggantikan untuk mereka lebih baik. Ya, dan dari apa yang ada di dunia mereka, li'anna man da'allaha shadiqan. Karena siapa saja yang berdoa memohon kepada Allah dengan jujur, ikhlas, waraghiba ilaihi warajahu, berharap kepada Allah, menaruh harapan kepada Allah, atahu su'lahu, Allah pasti akan memberikan permintaannya selama permintaannya bukan maksiat. Permintaannya bukan maksiat asal ikhlas ya doanya. Maka Umar bin Khattab itu mengatakan, saya kalau sudah doa tulus kepada Allah, la ubali, saya enggak pedulikan lagi dikabulkan enggak, yang harus enggak usah saya pikir. Karena kalau doa ikhlas mesti diterima Allah, cuman wujudnya kadang dikabulkan di dunia, kadang ditunda setahun lagi, dua tahun lagi, lima tahun lagi, di akhir ujung hidup kadang Allah rubah, bukan dengan diberi sesuatu yang diminta, tapi dihindarkan dari sesuatu yang mengancam. Harusnya dia minta 50 juta atau berapa rezeki, dia harusnya sakit tapi Allah sembuhkan. Yang kalau sakitnya enggak disembuhkan butuh operasi sampai ratusan juta. Misal. Atau yang ketiga, Allah simpan dan Allah akan balaskan di akhirat. Maka manapun satu dari tiga ini mesti akan Allah berikan selama dia ikhlas tulus kepada Allah. Doa seorang mukmin, seorang muslim itu mesti didengarkan, dikabulkan. Dan setiap hari kita mengatakan sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar siapa yang memujinya. Maka di situ maksudnya Allah mendengar, mencatat, akan membalas dari apa yang dipanjatkan oleh hambanya berupa puji-pujian maupun doa permintaan. Maka seperti Umar sebutkan tadi, ya, kalau sudah berdoa sudah tawakal, serahkan sama Allah. Nanti wujud hasilnya itu sekarang atau besok atau kapan, atau dirubah dengan bentuk yang lain, atau nanti Allah bayarkan di yaumul kiamah. Itu sudah ya. Dan seseorang kadang ada yang ketika di dunia, engkau milih saya bayar minggu ini 500 ribu atau pilih minggu depan ya saya bayar 1.200.000. Dia milih, terus pilih sabar pak, pun lumayan 1.200.000 ya, tambah apa tambahi 200.000 ya. Dua pekan harusnya 1.000.000 atau pekan depan 1.200.000 atau bulan depan saya kasih 3.000.000. Oh iya pak, akhir bulan aja, karena 500 kali 4 kan 2.000.000. Nah ini kok 3.000.000. Ya wis 3.000.000 enggak apa-apa. Sabar wis. Wis anu sik rasa jajan apa iwak sik ini itu, makan nasi kerupuk, kecap, nasi kerupuk. Akhir bulan 3.000.000. Itu di dunia. Nah, ini di situ Allah Subhanahu wa taala akan berikan dan berlipat ganda. Al hasanatu bi asri amsaliyah, kebaikan 10 kali lipatnya. Ya. Maka dan di situ ada dua hal ya. Satu, kita berharap kepada Allah, tapi tidak usah dipikir. Artinya kalau memang seorang itu tulus, biiznillahi ta'ala akan ada balasannya, dan itu berlipat biiznillahi ta'ala. Qala ta'ala mubayyinan ma waqa'. Karena memang tuntunannya, kalau kebaikan enggak usah terlalu kita ingat-ingat, kita urusi. Tapi kalau kejelekan, ya yang dapat mengingatkan kita, menjaga kita dari ujub, kibir dan seterusnya, itu kita ingat-ingat. Ya, apa yang pernah kita alami dari musibah, apa yang kita alami dari teguran, dari kegagalan, kebangkrutan dan seterusnya, kekurangan dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kita, diingat. Ketika menjadikan tambah baik, baik tentu diingat. Qala ta'ala mubayyinan ma waqa'a. Allah kemudian mengatakan, menjelaskan apa yang terjadi. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar. Demikian itulah bencana, demikian itulah azab di dunia, dan azab di akhirat itu lebih besar. Laukanu ya'lamun, andai mereka mau mengetahui. Ini di tentang kejadian mereka, kebun dan ladang mereka yang gagal panen, ya, pura-puranda ketika mau dipanen sudah enggak ada hasilnya, hilang semua. Karena likal azab ai ad-dunyawi, kata Syekh, yaitu bencana duniawi. Liman ata bi asbabil azab an yusliballahu al-abda asyai alladhi tagha bihi wa bagha. Bagi orang yang yaitu mendatangkan atau dia melakukan sebab-sebab datangnya bencana, ya, di antara bentuk Allah segerakan adalah Allah cabut dari hamba tersebut sesuatu yang dia berlebihan atau melampaui batas padanya. Wa atharal hayatad dunya, dan mendahulukan kehidupan dunia. Maka dunia seperti disebut, ya, man kanatid dunya hiya hammah, siapa yang ambisinya puncaknya selalu dunia, farraqallahu syamlah, Allah cerai-beraikan, ya, pijakannya, pikirannya pun kesana kemari, tasyattut, tidak fokus, ya. Wa, dan disebutkan farraqallahu syamlah, ya. Dan ada pun man kana til akhirah yahammu, ya, jama'allahu syamlah wa atadhu dunya wa hiya raghimah, ya. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu enggan. Dunia tidak mau, tetap Allah paksa dan Allah ingin datang rezekinya pula. Tapi demikian dunia kadang dikejar, dikejar, dikejar. Dia menghindar dan dia capek pikiran, dan pikirannya tercerai-berai kesana kemari. Maka dijalankan dunia, bukan berarti tinggalkan, kadang butuh. Ya, wa bataghi fi ma ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu kampung akhirat, dan jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Tapi serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala kadang cabut dari seseorang ketika asal hayatat dunia, mendahulukan kehidupan dunia, wa an yuzilahu anhu, dan Allah hilangkan dia darinya, ahwaja ma yakunu ilaihi. Ya. Kadang seperti ini khabar yang dari awal tadi. Jika mereka jujur, ya, ya betul-betul minta kepada Allah untuk digantikan dengan yang lebih baik, ya, maka seperti tadi, diterimanya mereka, taubat mereka dan harapan mereka kepada Allah, balasan di sisi Allah, itu akan diterima dan digantikan oleh Allah. Dan itu ahwaj ma yakunu ilaihi, lebih mereka butuhkan daripada hasil panenan yang mereka harapkan. Karena ya, Allah alam ini yang kita pahami dari kalam Syekh Allah Ta'ala. Dan sementara hasil panenan meskipun diharapkan dan dibutuhkan, tetapi dalam kondisi tidak memperbaiki keadaan mereka, tentu jauh lebih baik ketika mereka mendapatkan perbaikan diri, ya, balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meskipun belum ditakdirkan dapat hasil panenan. Dan insyaallah berapa waktu berikut-berikutnya bisa jadi Allah kemudian berikan di panenan berikutnya atau yang lain. Ini, ya, dan diantaranya di situ jangan lupa tentang istisna insyaallah. Kadang seorang sedang membayangkan keuntungan begini-begini, lupa menggantungkan kepada Allah dan diingatkan, loh, rasito badi. Ya. Sudah membayangkan untung begini depan mata, lupa menggantungkan sama Allah, insyaallah. Ada halangan, belum rezekinya, enggak jadi dapat. Ini sering lewat beberapa kali pada kita, namun kalau kita tidak belajar di tafsir dan diingatkan hal semacam ini, cuma lewat. Ma'itanabbah, tidak kita perhatian. Sesuatu yang lewat, astagfirullah, bisa jadi teguran dari Allah. Astagfirullah, begitu semestinya seorang muslim. Qala wala adzabul akhirati akbar. dan sungguh bencana di akhirat, azab di akhirat, siksaan di akhirat itu jauh lebih besar, yaitu min azabid dunia, daripada bencana di dunia. Lau kanu ya'lamun, andai mereka mengetahui. Fa inna man 'alima dzalik, maka siapa yang mengetahui hal yang demikian, bahwa azab di akhirat lebih besar, aujaba lahul inzijar an kulli sababin yujibul azab wa yuhillul iqam, maka mengakibatkan, mengharuskan dia untuk dia waspada dan menjauh dari setiap sebab yang dapat mengakibatkan bencana, azab, siksa di akhirat, dan menjadikan mereka tertimpa hukuman yahillul iqam ketika mereka mengetahui seperti itu, sehingga mereka beristighfar, bertobat, dan berusaha betul menjaga diri, menjauhkan dari hal-hal tersebut. Wallahu ta'ala alhamdulillah. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.